الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Selanjutkan tadi bahwa orang beriman yang cerdas adalah orang yang memandang masa depannya adalah hari akhirat. Orang yang banyak melihat kematian dan mempersiapkan dirinya menuju hari setelah kematiannya, itulah orang yang cerdas. Maka orang yang cerdas adalah orang yang mengedepankan al-haq, kebenaran, bukan mengedepankan kepentingan pribadi, bukan mengedepankan kepentingan kelompok atau nama baik. Para ulama, bagaimana dalam risalah Syekh Fauzan hafizahullah wa ra'ah, Inkarul Munkar, bahwa para ulama dalam urusan dakwah mereka, sikap dan sifat yang mereka miliki dalam dakwah mereka ada dua. Yang pertama adalah yang mereka inginkan adalah izharul haq, tampaknya kebenaran. Jadi tampaknya kebenaran. Ini yang mereka kedepankan. Kebenaran yang nampak. Walaupun yang mengkritik adalah muridnya, yang mengkritik yang lebih muda, ketika yang lebih muda, ketika muridnya yang benar, mereka mengikuti muridnya. Tidak membanding-bandingkan benar atau salah dari sisi umur. Tidak membanding-bandingkan mengukur benar atau salah dari sisi siapa guru, siapa murid. Bukan. Kan ada tuh orang yang mengukur benar salah siapa muridnya, siapa gurunya. Tetapi al-haq ahakku ayyukale wa ayyuttadah. Al-haqlah yang paling berhak untuk diucapkan dan diikuti. Makanya kemarin, ini salah satu oleh-oleh yang kita yang dapatkan oleh para asatidah ketika datang ke Syekh Abdullah Al-Bukhari, disampaikan tentang ucapan seorang da'i yang membandingkan antara Syekh Rabi dengan Syekh Fauzan. Ada ya? Ada enggak? Ada. Jerintir. Syekh Fauzan itu siapa? Syekh Rabi itu muridnya siapa? Murid Syekh Muhammad Al-Najmi. Ahmad Al-Najmi. Syekh Muhammad Al-Najmi muridnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abdahad. Kemudian Syekh Fauzan. Syekh Fauzan ini siapa? Kedudukannya dari sisi ini dibanding Syekh Rabi, dibandingkan sedemikian itu. Kata Syekh Abdullah Al-Bukhari, ada rajin la yadri, rajin ini tak ngerti. siapa murid, siapa gurunya Syekh Rafi. Hadza qaulun saqit, ini ucapan tidak ada maknanya. Sedang ucapan gugur. La yasluh lirrad. Tidak pantas dibantah ucapan ini. Ya. Insyaallah lanjutkan lagi. Hah? Ya. Karena ini bentuk talahum. Ini bentuk talahum. Bentuk bermain-main. Jadinya kan nanti kayak begini nih. Kalau Syekh Rabi saja cucu murid dari Syekh Fauzan, berarti si Pulan ini yang berguru langsung ke Syekh Fauzan adalah paman guru. Dan cara seperti ini, kata Syekh Abdullah Bukhari, adalah cara-cara yang ditempuh oleh Al-Haladiyun. Ya. Nasallallahu alaihi wasallam wa alaihi. Jadi saudara sedikit itu talaub itu main-main itu kayak begini rupanya ya. Ah. Ini kan banyak ikhwah apa buktinya talaub. Dan termasuk kita ya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mungkin di Sulawesi Selatan ini ya masuk dalam permainan ini. Kita bertobat kepada Allah. Nah, kita taraju setelah kita mendengar penjelasan para masyayikh, kita mendengar hakikat masalah itu bagaimana. Subhanallah. Kita jadi bola permainan. Ya, saya bertaubat kepada Allah. Besok, insyaAllah. Ini ya. Tadi ada doa, ya Allah Subhanahu Wa Taala, ya beritakan di dalam Al Quran yang tadi dibaca oleh Imam. Allahumma aftah bainana wa baina qawmina bilhaq wa anta khairul fatihin. Ini doa betul-betul yang kita minta kepada Allah, Allah. Ya Allah, bukakanlah antara kami dan kaum kami dengan al-haq. Wa anta khairul fatihin, dan engkau adalah sebaik-baik yang membuka. Jadi hubungan terbaik adalah hubungan di atas al-haq. Bukan hubungan dalam tebak-tebakan itu tadi. Kita kan main tebak-tebakan ternyata selama ini. Teruslah. Saya merasa selama ini kita dalam permainan tebak-tebakan. Ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwan fi din azakumullah. Apa yang kita sampaikan tadi bahwa tercelanya zul wujhain itu karena membawa dampak yang sangat berbahaya. Dampak yang sangat berbahaya. Bukan cuma pada pelaku si dul wujhain ini, nah, tapi kepada umat. Umat tidak mengetahui al-haq sebenar-benarnya al-haq. Gitu. Umat tersamarkan. Bingung. Padahal yang namanya al-haq, da'wah ila al-haq, ala al-haq, min awali ila al-akhir, istarif. Dari awal sampai akhir itu harus terang. Terus terang. Terang terus. Bukan mix. Bukan kilis. Ya. bukan pilih. Terserah. Nah, ini yang selama ini tersembunyikan. Saya katakan wallahi tersembunyikan. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa kembali kepada sesuatu yang terang. Termasuk mungkin besok kita akan lihat bagaimana tersembunyikannya di hadapan kita selama ini yang kita tunggu-tunggu. Terserah kita tunggu-tunggu seperti ya, jalsah dengan Syekh Rabi di awal 2 tahun yang lalu. Apa yang terjadi? Apa yang dibicarakan? Naam. Antara Ustaz Luqman Ba'abdu dengan asatidah yang bersamanya, dengan kelompok yang satunya dan yang bersamanya, kita hanya dapat janji-janji. InsyaAllah kami akan bagi rekamannya. Ya. Berharap sehari, sepekan, sebulan, setahun, sampai 2 tahun. Janji. Hanya janji. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar. Akhirnya kita dapatkan rekaman itu. Kita dengarkan. Ternyata. Ternyata. Banyak hal yang memang mengkhawatirkan kalau orang dengar, orang tahu. Ya. Paling yang kita dengar, yang sampai kepada kita hanya ucapan. Utruku asbab al-khilas. Tinggalkan sebab-sebab perselisihan. Ya. Satu. Hanya terdengar kepada kita ifta'u shuhfatan jadidah, buka lembaran baru. Hanya terdengar kepada kita hanya ucapan Syekh Rabi kepada Ustaz Luqman, amsik lisanaka ya ikhwani ala ikhwanika ya Luqman, tahan lisanmu terhadap saudaramu wahai Luqman. Sampai di situ titik, padahal itu baru koma. Tapi ini sampai titik yang kita dengar. Ini bukankah inilah khas talaqub? Nah ini ya, jadi kita pahami, terbukalah cakrawal pikiran kita. Oh talaqub itu gini ya. Oh cara seperti itu tadi berarti cara-cara yang dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari seperti cara yang ditempuh oleh Al-Halabi. Oh berarti berwajah dua itu berarti punya wajah berwarna-warninya. Nah, insya Allah besok. Ya, episode ketiga. Kenapa ya ikhwan fillah jazakumullah? Perlu ini besi bisa dibentuk menjadi pedang, bisa dibentuk menjadi trisula, bisa dibentuk menjadi pisau. Kalau besi itu panas, ini lagi panas. Perlu memang. Nah, wallahu a'lam. Dan tidaklah ini semuanya kecuali adalah bentuk nasihat untuk diri saya dan kita seluruhnya. Nah, karena betapa tidak setelah kita mendapatkan nasihat-nasihat dari para ulama. Nah, maka ini penting untuk kita sampaikan. penting untuk kita sampaikan. Termasuk ketika Syekh Rabi ditanya, apakah makna fatwa beliau, tahliran beliau terhadap si fulan, bahwa berarti kita tidak duduk bermajelis di majelisnya. Jawabannya Syekh Rabi, na'am. Ya. Biasanya artinya ikhwan abidin azakumullah, termasuk jadi kan biasa jadi siaran ulangan nantinya. InsyaAllah ikhwan abidin azakumullah pun ba'da subuh ya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kekuatan, taufik untuk benar-benar melihat kebenaran, sebenarnya kebenaran, dan mengikuti kebenaran, dan melihat kebatilan, sebenarnya kebatilan, dan menjauhi kebatilan tersebut. Allahumma aftah bainana wa bainakum bilhaq wa anta khairul fatihin. Allahumma arinal haq warzuqna ittiba'ah wa arinal batil batil warzuqna ijtinabah. ثم وفقكم الله بما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.